drope pun toning laku tumuju dateng Gusti zat kang amur potu mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa pirang.